رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hadis ke-86. Faqala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Abu al-Walid qala haddathana Syu'batu an 'Adi bin Thabit qala sami'tu al-Barra. Kata 'Adi bin Thabit, yang mengatakan saya mendengar Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, yaqul, dia mengatakan, ra'aitu nabiyya wal hasanu radhiyallahu anhu ala atiqihi. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, cucu beliau, itu sedang berada di tengkuk beliau. Wa huwa yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni uhibbuh fa'ahibba'uh fa'ahibbah. Ya Allah, aku mencintai dia, mencintai anak ini, yaitu cucu beliau Hasan, maka cintailah dia. Lihat di hadis 86 syarhul kalimat, atau penjelasan dari berbagai kosa kata di sini. Ya, ini kan babnya, ini babun hamlus sabi alal atik, atau babu hamlis sabi alal atik, bab menggendong, memanggul anak kecil di atas tengkuk. Di sini ya, yang namanya atik itu ma bainal mangkib wal ya wal unuk, itu antara ya bahu dan leher sini ya, berarti digendong di sini. Ya, jadi anak kecil menduduki tengkuk seorang. Taib. Nah, disebutkan di sini ketika Nabi SAW menggendong Hasan, wahuwa yakul, dalam keadaan beliau berkata, ini jumlatun haliyatun, ini jumlah haliyah. Wahuwa yakul, jumlah haliyah, karena wawnya waw haliyah. Yakul fil mudhari, nanti wahuwa yakul itu fi'il mudhari'nya kan fi'mali raf'in khobar dari huwa, nanti jumlah huwa yakul fi'mali raf'in sebagai jumlah haliyah. Kenapa disebut jumlah haliyah? Karena sahibul halnya ma'rifah, karena jumlah yang datang setelah ma'rifah adalah hal. Kalau jumlah yang datang setelah nakirah adalah apa? Na'at atau sifat. Nah, ini pembahasan di ilmu nahu. Ya, fi'kul hadis. Ya, kandungan hadis ini, yang Nabi SAW mendoakan, ya Allah, aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Al-awwal fihi mulatafatun mulatafatu sibyani warahmah warahmatu warafatu bihim. Ya, dalam hadis ini terdapat bagaimana bersikap lembut terhadap anak kecil, merahmah, kasih sayang terhadap mereka, warafah, sama ini rafah, sikap lembut dan kasih sayang bihim terhadap mereka. Asani yang kedua, taharatu rutabati wajhi sabi. Ini sucinya ya rutubat, basahnya wajah anak kecil. Ya, suci, tidak najis. Mungkin anak kecil basah itu, ya namanya anak kecil kan, dia suka ngeces. Ya, suka ngeces ya, ngiler. Nah, nanti di wajahnya basah begitu. Sementara Al-Hasan ya, sebagaimana keumuman anak kecil yang lainnya, ada kemungkinan dia ngeces juga di situ. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama dari hadis ini, karena ada kemungkinan air, apa sih bahasa Indonesia, ngeces, liur ya, air liur yang ada di wajah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu mengenai tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini para ulama mengatakan suci. Ya, seandainya najis, maka air liur seandainya najis, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berhati-hati dari menggendongnya. Asalis yang ketiga, fihi hasun ala hubbil Hasan ibni Abi ibni Aliin wa bayanu fadlihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk mencintai Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga penjelasan akan keutamaan beliau. Antum tahu sejarahnya masjid ini ya ikhwah. Masjid ini pun juga dibangun di atas dasar itu. Nama masjid ini. Nama masjid ini apa? Masjid Al-Hasan. Nama ma'had kita apa? Al-Hasan bin Ali. Ya. Dan menamakan anak kita ma'had sesuatu nama TPA dengan nama sahabat Ahlul Bait bukan ciri-ciri orang-orang Syiah Rafidah. Karena seakan-akan nama-nama Ahlul Bait itu dimonopoli oleh Syiah. Tidak. Ahli Sunnah wal Jamaah yang terdepan mencintai sahabat, mencintai Ahlul Bait dan mencintai yang terutama lagi dua sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Ya, jadi Ahlu Sunnah yang terdepan mencintai Abu Bakar dan Umar, mencintai seluruh sahabat dan mencintai Ahlul Bait. Karena Ahlu Sunnah bukan Syiah Rafidah, bukan pula Nawasib. Nawasib itu orang-orang yang memusuhi para sahabat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab radhiyallahu taala anhu rahimallahu taala, beliau cinta kepada Ahlul Bait. Sampai-sampai anak-anak beliau itu beliau namakan dengan nama-nama Ahlul Bait. Ya, Hasan, Husain, itu beliau namakan. Salah satu cucu beliau, penulis kitab Fathul Majid, penulis kitab Qurratul Uyun, yaitu Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah terdepan mencintai Ahlul Bait. Jadi jangan terpengaruh, oh kalau kita namain anak kita dengan Ali, dengan Hasan, dengan Husain, dengan Fatimah, atau kita namakan lembaga kita dengan itu, nanti tercirikan Syiah. Tidak. Ya, kita mencintai seluruh sahabat. Jadi ini anjuran untuk mencintai Al-Hasan. Dan kita namakan masjid kita, ma'had kita, TPA kita Al-Hasan. Itu landasannya ialah karena cinta kepada Al-Hasan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mencintai beliau. Beliau berdoa, Allahumma inni ahibbah, fa Allahumma inni uhibbuh, fa ahibbah. Ya Allah, aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Dan kata Syekh, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mencintai Al-Hasan. Oh ya, bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, masuk ke hadis 87. Ya. Babul waladi qurratul ain. Bab anak adalah penyejuk pandangan, penyejuk mata. Ya, makanya bapak-bapak kalau pulang kerja capek, kerja di kantor, di pabrik capek, di pasar capek, di toko capek, pulang lagi di jalan ketemu macet, sampai rumah hilang lelahnya, hilang penatnya. Kenapa? Lihat anak-anaknya. Ya. Oh itu benar itu. Ya, kalau Nabil penat main gym, pulang ngelihat di situ si Saum apa? Riyandi lihat Ahmad tambah penat. Tambah penat ya. Nah, si Nabil pulang nggak dari nge-gym, ya balik ke Sakan, yang dilihat di situ pemandangannya Paza, ya. Ya, Herlin, ya tambah penat udah. Mujahid mana Mujahid? Oh dia, sekjen. Baik. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Safwan ibn Amr qala haddatsani Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi qala jalasna ila al-Miqdad ibn al-Aswad yawman. Nah. Kata Nufair, ya. Yeah. Kata Jubair bin Nufair, ya dari bapaknya, dan bapaknya Nufair. Nufair mengatakan, kami pernah duduk bersama Miqdad bin Aswad Yauman pada suatu hari. Famarra fihi rajulun. Tiba-tiba ada seorang pria yang melintasi. Melintasi Miqdad bin Al-Aswad. Ya. Faqala, kemudian orang tadi mengatakan kepada Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, "Tuba li hatainil atiyat ainaini." Ya. Faqala, ya, maka beliau mengatakan, "Sungguh sangat bahagia dua mata ini. Allataini, dua mata yang ini, ra'ata, yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau didna anna ra'aina ma ra'aita." Ya. Kata orang tadi kan, "Sungguh beruntung dua mata engkau wahai Miqdad yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawaditna, seandainya kami juga, anna ra'aina ma ra'aitu ma ra'aita. Kami juga ingin melihat seperti apa yang kau lihat, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidna ma syahidta. Kami pun juga ingin menyaksikan apa yang kau saksikan, yaitu menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastughdiba." Maka ternyata hal ini membuat marah ya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Marah, dibuat marah ini. Ya, artinya orang tadi yang mengatakan hal ini, "Seandainya mata ini juga melihat apa yang kau lihat, itu melihat Rasulullah SAW. Seandainya kami juga menyaksikan apa yang kau saksikan." Orang ini bukan Rasul, bukan sahabat, tapi dari kalangan tabi'in. Artinya dia berangan-angan supaya dia juga berada di masa Rasulullah SAW. Ya. Ternyata hal tersebut membuat marah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Fajal tu ajab, maka ya kata Nufair yang menceritakan kisah ini, "Aku pun heran. Maqala ila khairan." Padahal orang tadi enggak mengatakan apa-apa kecuali kebaikan. Tapi kok Al-Miqdad bin Al-Aswad marah begitu? Beliau kan sahabat, beliau melihat Rasulullah SAW. Ada orang yang mengatakan, "Oh, sungguh beruntung tuh dua mata engkau yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami juga ingin menyaksikan apa yang kau saksikan, kami juga ingin lihat apa yang kau lihat, itu menyaksikan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa-masa kenabian beliau, kerasulan beliau alaihi salatu wasallam." Ya. Nah, ketika Miqdad marah, kata Nufair, "Kami saya heran kok beliau marah. Orang tadi kan enggak mengatakan apa-apa kecuali kebaikan, kan begitu ya? Kesannya kan kebaikannya." Baik. Saya kan pernah bilang ya, berkali-kali ya, landasannya hadis ini. Kita ini enggak usah ngayal, enak banget jadi sahabat ya. Kan definisi sahabat itu apa? Yang berjumpa dengan Rasulullah, enggak dipersyaratkan melihat, karena ada sahabat yang buta. Ya. Yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Ya, beriman pada beliau, mati dalam keadaan beriman. Ya, walau lahdatan, walaupun cuma sesaat, sudah teranggap status dia sebagai sahabat. Itulah yang kata Rasulullah SAW, ya, "Jangan kalian cela sahabatku." Ya, "La tasubbu ashabi," jangan kalian cela sahabatku. Ada orang yang bersedekah dengan satu emas, semas sebesar gunung Uhud, itu enggak akan bisa menyamai setengah mut sedekahnya sahabat, setengah mut biji-bijian. Satu mut itu satu raupan. Setengahnya ya berarti setengah raupan. Yang Allah Ta'ala berfirman, "Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat Muhajirin Ansar ya, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridhoi mereka, subhanallah. Sahabat itu nafasnya masih ada di muka bumi, ternyata turun ayat dari langit, Allah telah meridai mereka. Allahu Akbar. Nah, enak banget jadi sahabat ya. Namun kalau kita berandai-andai, seandainya saya di masa sahabat, kita gak tahu kita bakal berada di pihak mana, di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di pihak Quraisy musyrikin, di pihak Abu Jahal, di pihak Abu Lahab yang mereka mayoritas. Ya. Nah, Kemudian summa aqbala alaihi, kemudian Miqdad menghadap ke orang tadi, mendatangi orang tadi yang berangan-angan ingin melihat Rasulullah seandainya dia dihidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ma yahmilur rajula ala ayatamanna mahdaran ghayyabahumullahu anhu la yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. Ya, kata beliau, apa sih yang membuat orang tersebut ala ayatamanna, untuk yang membuat orang tersebut dia bisa berangan-angan, ya, muhdaran, dia berangan-angan dihadirkan pada suatu masa yang ghayyabahumullahu anhu, yang Allah telah tetapkan ia tidak hadir di masa tersebut. La yadri, dia kan enggak tahu, law syahidahu, seandainya dia menyaksikan Rasulullah SAW, kaifa yakunu fihi, gimana dia, gimana posisi dia, apakah dia berada di pihak Rasulullah SAW atau di pihak Abu Jahal, begitu, dia enggak tahu. Ya, wallahi, demi Allah, laqad hadara Rasulullah SAW aqwamun, sungguh demi Allah, suatu kaum yang telah menghadiri masa Rasulullah SAW. Kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Ternyata kaum tersebut, ya, Allah benamkan kaum tersebut di lubang-lubang mereka sendiri di neraka jahannam. Padahal kaum tersebut hadir di masa Rasulullah SAW. Itu kaum siapa itu? Orang-orang Arab saat itu yang melihat Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, dan para kafirin yang lainnya. Mereka melihat, menyaksikan, mendengar sabda Rasulullah SAW secara langsung, mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat yang ditujukan kepada mereka. Ternyata Allah benamkan mereka ke jahannam. Lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu, mereka tidak mau menyambut dakwah Nabi, tidak mau mendengar, membenarkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awala tahmadun, kenapa kalian tidak memuji Allah? Awala tahmadullah, tahmadullah, tahmadunallaha azza wajal, kenapa kalian tidak memuji Allah azza wajal? Id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum, yang ketika Allah mengeluarkan kalian ke muka bumi ini, kalian tidak tahu apa-apa kecuali kalian kenal Rabb kalian. Kalian tidak kenal Tawgut. Artinya kalian tidak berkeyakinan, tidak beriman kepada Tawgut-Tawgut. Ya, kalian beriman kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kenapa enggak memuji ini? Ngapain berandai-andai, seandainya saya dulu di masa Rasulullah SAW. Fatusaddiquna bima ja'a bihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, kalian pun membenarkan apa yang dibawa oleh nabi kalian berupa nubuwah dan risalah syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Qad kufitumul bala'a bighairikum, kalian telah dicukupkan, ya, dengan bala ujian orang-orang yang ada pada orang-orang selain kalian. Ya, bala itu ternyata ada pada Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Arab, orang-orang kafir Romawi yang berada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad bu'itsa an-nabiyyu, demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus ala asyaddi halin, pada suatu keadaan yang paling genting. Bu'itsa alihan nabiyyu qad, yang para nabi enggak pernah pada suatu masa seperti masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa yang paling gawat, masa yang paling susah membuat orang beriman ialah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi fatratin wa jahiliyatin. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masa Nabi, masa yang paling genting, baik di masa fatrah. Di masa fatrah itu masa kekosongan risalah kenabian antara Nabi sebelumnya dengan Nabi setelahnya. Ini masa, ini masa fatrah. Masa ini pun masa yang apa namanya, yang Nabi alami, masa yang Nabi alami itu lebih genting daripada masa fatrah, atau lebih genting daripada masa nabi-nabi yang lain. Wa jahiliyatin, dan masa jahiliyah. Ma yarawna dinan afdalu min ibadatil awsan, yang mereka tidak melihat agama yang lebih utama daripada agama peribadatan kepada berhala. Jadi pada masa-masa tersebut orang-orang menganggap agama yang utama adalah agama menyembah berhala. Kalau penyembah Allah, nyembah berhala juga pada masa tersebut. Ya. Faja'a bi furqan, kemudian Rasulullah SAW datang membawa furqan, Al-Qur'an, farraqa bihi bainal haqqi wal batil, yang dengannya beliau memisah, memecah belah antara al-haq dengan yang batil, wa farraqa bihi bainal walidi wa waladihi, bahkan Al-Qur'an inilah yang membuat orang berpisah dari ayah dan anaknya. Karena anaknya beriman, dia berpisah dengan ayahnya. Atau karena ayahnya beriman, dia berpisah dengan anaknya. Ini terrealisasi di Medan Badar. Ketika Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu berada di pihak kaum muslimin, berduel langsung dengan bapaknya Jarrah yang berada di pihak kaum musyrikin. Duel, dan ternyata Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu memenggal kepala bapaknya sendiri. Allah celah enggak? Allah puji. Di Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati, ya, kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang mengklaim ngaku-ngaku cinta pada Allah dan hari akhir, ternyata dia berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut aba'ahum, bapak-bapak mereka, abna'ahum, anak-anak mereka, ikhwanahum, asyiratahum, saudara mereka, kerabat mereka. Ulaika kataballahu fihim al-iman, mereka itulah yang Allah telah catat ada keimanan pada diri mereka. Mana lagi tadi? Hatta in kana ar-rajul la yara waladahu aw walidahu aw akhahu kafiran, hingga pada masa tersebut orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, dia benar-benar melihat bapaknya atau anaknya atau saudaranya kafir. La ilaha illallah. Dia beriman pada Rasulullah, ternyata bapaknya kafir, ibunya kafir. Wa qad fatahallahu kufla qalbihi bil iman, dan Allah telah membuka, ya, kunci kalbunya dengan keimanan. Ada orang yang dibuka kalbunya yang terkunci, dibuka dengan keimanan. Wa ya'lamu annahu, dan dia mengetahui bahwasanya in ahlaka, apabila mati itu bapaknya, saudaranya, kakeknya, saudara apa kerabatnya, anaknya yang masih kafir, saat dia tahu dia masih hidup nih. Seandainya dia tahu, seandainya bapaknya ini mati duluan, adiknya mati duluan, saudaranya mati duluan, anaknya mati duluan, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka itu. Bapaknya yang mati duluan yang kafir, saudaranya yang mati duluan yang kafir. Berat enggak kayak gitu? Berat. Fala tuqirru ainuh, maka tentu dia enggak akan tenteram hatinya itu. Ya. Ada sahabat yang mulia namanya Ikrimah. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Abu Jahal. Bapaknya Abu Jahal. Abu Jahal, bagaimana Abu Jahal kondisinya? Jahannam, musuh Islam. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat. Umat Nabi, Fir'aunnya adalah Abu Jahal. Anaknya sahabat Nabi, berat gak tuh anaknya tuh Ikrimah tuh? Bapaknya itu jadi musuh nomor satu Islam. Berat gak? Berat, tapi itulah realita. Ya. Al-Khalid Saifun min Suyufillah bin apa? Al-Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah, pemuka musyrikin. Berat gak tuh jadi Al-Khalid bin Walid? Hah? Berat, beliau beriman, meninggalkan keluarganya, bapaknya kafir, pentolan kafir. Bahkan ada sahabat yang mulia, bapaknya pentolan munafik. Berat gak? Berat. Jadi sahabat itu gak main-main. Ya. Wa annaha lillati qala Allahu, mana tadi? Belum ya? Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Dia mengetahui bahwasanya kekasihnya di neraka. Kekasihnya itu bapaknya yang kafir, anaknya yang kafir, saudara yang kafir, kerabatnya yang kafir. Berat. Ya. Wa annaha lillati qala Allah azza wa jalla. Itulah yang difirmankan Allah azza wa jalla, walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, ke istri-istri kami, ke anak keturunan kami sebagai penyejuk mata. Ternyata anaknya atau orang tuanya, istrinya kafir. Ya, berat enggak itu? Berat. Ya. Ibunya Anas bin Malik, siapa nama ibunya Anas bin Malik? Hah? La ilaha illallah, enggak ada yang tahu. Siapa namanya? Ini antum udah belajar sirah tipis ya. Nanti baca yang tebal ya. Bertahap biar kenal. Masa enggak kenal sirah? Enggak tahu ibunya Anas bin Malik. Muskilah. Giliran nama Presiden Jokowi aja istrinya tahu. Siapa nama istri Jokowi? Saya juga enggak tahu sih. Siapa sih namanya? Hah? Heliana? Iriana. Ah, bodo amat lah. Gak tahu saya. Ya. Banyak orang begitu. Istri presiden dia tahu. Ya. Istri presiden, kalau istri SBY saya tahu. Ibu Ani, ya kan? Apalagi istri Pak Harto, Butin. Nah, itu kan. Nah, legend itu. Nah, Butin. Antum gak tahu istri Pak Harto ya? Gak tahu Ahmad, belum lahir antum Pak Harto. Tapi tahu Pak Harto itu siapa? Ya. Parah, gak tahu dia siapa. Pak Harto gak tahu. Coba cek di rumah antum, kali camat nama di rumah antum Pak Harto namanya. Soeharto. Soeharto tahu siapa itu? Presiden keberapa? Pertama. Pak Hadi, coba kasih pelajaran apa sih? PSBB ya? Coba dia ituin Pak Hadi, buat mahat nih, kacau nih anak-anak nih. Hah? Aduh, Mas Radi dikasih pelajaran apa kek? Dauro PSBB. PKN, ya. Nauzubillah belajar PKN. Jangan ya. Apa pelajaran apa sih yang kayak gitu? IPS. Aduh, parah deh. Suara kecil. Aduh, Habibi tahu enggak Habibi? BJ Habibi. Siapa itu? Presiden yang berhalang. Presiden apa? Enggak tahu presiden keberapa. Enggak tahu presiden keberapa? La ilaha illallah. Presiden ketiga. Aduh, presiden keempat siapa? Ahmad. Gak tahu dia, gak peduli dia, bodo amat. Kacau ini. Parah ini. Pak Zah, antum jangan tawain aja. Coba presiden keempat siapa? Gus Dur. Oh, tahu dia. Presiden kelima siapa Pak Zah? SBY. Wow, Pak Zah mantap. Hah? Salah tuh Megawati itu. Berarti saya juga salah ya. Megawati dulu, Gus Dur tumbang, Megawati. Itu. Tahu Megawati Ahmad? Akhwat mana tuh? La ilaha illallah. Ya. Nah, ini penting ya tahu sirah ya. Kembali lagi ke tadi siapa? Ibunya Anas bin Malik. Namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu radhiyallahu taala anha beriman. Suaminya kafir masih musyrik, Malik namanya. Dia cerain suaminya. Suaminya pun kabur, mati dalam keadaan kafir. Ya, maka Ummu Sulaim menikah lagi. Ya, nah itu anak bapaknya Anas bin Malik itu kafir. Itu berat itu pada masa itu. Ya, wa annaha lillati qala Allah azza wa jalla. Ini sudah ya. Baik, kita baca syarhul kalimat. Ya, penjelasan kalimat. Kata orang tadi, tuba. Tuba itu maknanya al-husnah. al-khair, kebajikan, kebaikan. Ya, kan disebutkan situ. Ya. Beruntunglah, kebaikanlah untuk dua mata ini yang telah melihat Rasulullah SAW. Lawaditna, begitu kan? Ya, lawaditna, kata orang tadi, anna ra'ayna ma ra'aita, kami pun juga berangan-angan untuk melihat apa yang kau lihat, itu melihat Rasulullah SAW. Lawaditna maknanya apa? Latamannaina, kami pun berangan-angan, ingin sekali, begitu maksudnya. Ternyata ucapan tersebut yang orang-orang tadi, orang tersebut berangan-angan hidup di masa Rasulullah SAW, ustughdiba, itu apa namanya, apa, al-miqdad al-aswad dibuat marah dengan ucapan tadi. Apa makna ustughdiba? Ughdiba, dibuat marah. Kemudian beliau mengatakan, ya, laqad hadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala malakhirihim fi jahannam. Sungguh satu kaum hadir di masa Rasulullah namun kabbahumullah, ternyata apa maknanya alqahum? Allah melemparkan mereka. Ya, ke mana? Ke manakhir. Manakhir itu apa? Manakhiru, ya, sigomuntal jumu, jam'u min khurun, jamak dari min khoh, min khor. Apa itu min khor? Sukbul anfi, lubang hidung. Ya, itu boleh dibaca sukbu, boleh dibaca sakbu. Lubang, Allah membenamkan mereka ke lubang hidung mereka di jahannam. Ya, di atas lubang hidung mereka di jahannam. Allah lempar mereka di atas hidung mereka di neraka jahanam. Taib. Kemudian kata Al-Miqdad tadi, ya, yatamanna mahdaran ghayyabahullahu anhu. Ya, ini kan ketika beliau mencela. Apa sih yang membuat seseorang dia berangan-angan, yatamanna mahdaran, dia berangan-angan ada di suatu tempat dia bisa hadir, atau mahdaran, dia dihadirkan, ghayyabahullahu anhu, ya Allah telah tetapkan dia tidak hadir di masa tersebut. Ay, yatamanna ayyakuna, ya, hadara zalikal mahdara, dia berangan-angan untuk bisa hadir di masa tersebut. Ya, di masa tersebut. Kemudian kata beliau, faqad kufitumul bala bighairikum, kalian telah dicukupkan, ustughnitum, kalian telah dicukupkan anil bala bighairikum, dari bala dengan orang-orang lain, dengan orang-orang selain kalian. Artinya bala itu menimpa orang-orang yang hadir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun mereka tidak beriman. Ya. Dan disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di masa yang paling genting, paling gawat. Ya, al-ashaddi halin, keadaan yang paling genting. Ya. Yang tidak pernah para nabi di pada masa para nabi manapun ada di masa tersebut. Ya, di masa fatrah sekalipun. Masa fatrah itu apa? Al-muddatu baina nabiyaini, yaitu suatu masa di antara dua nabi, nabi sebelumnya dan nabi setelahnya. Ini di tengah-tengah namanya masa fatrah. Dan masa jahiliyah, jahiliyah itu apa? Al-jahalah, masa kebodohan, wad-dalalatu, dan masa kesesatan, allati qabla al-islam, ya, sebelum datangnya Islam. Kemudian Miqdad bin Al-Aswad sebutkan, ya, wa farraqa bihi, ya, al-furqan, begitu kan, farqa bihi, eh, mana tadi, faja'a bil furqan, maka beliau datang membawa Al-Quran, farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Al-Furqan itu apa? Al-Quranul Karim. Ya, sampai disebutkan tadi, ini syahidnya di sini, syahidnya ketika seorang tahu anaknya, bapaknya, saudaranya di neraka, ya, di situ, maka beliau sebutkan fala takiru ainu, maka enggak tentera matanya. Fala takiru ainu, ay la yusarru, dia tentu enggak akan senang. Wala yardha, enggak ridho dia itu. Apa ada anaknya, ada bapaknya, ada saudaranya, masih kafir, enggak ridho dia. Ya. Taib. Fikul hadis. Apa sih kandungan hadis ini? Al-awwal annal mu'mina idza ra'a ahlah yusyarikunahu fi ta'atillah, bahwasanya seorang mukmin jika dia melihat keluarganya itu yusyarikuna, fi taatillah, sama-sama mereka sama-sama taat pada Allah, surah bidzalika qalbuh, tentu kalbunya akan senang dengan hal ini. Kalau keluarganya juga taat, ya, wa qurat bihi ainuh, tentu hak matanya pun akan tentram. Lil musa'adati fid din, ya, karena dia dibantu dalam urusan agama dia. Wa tawaqqa'al huquqahum bihi fil jannah, dan tentulah dia berharap berjumpa mereka semua di surga. Gitu kan? Ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki bagi seseorang di dunia ini, bagi seorang yang beriman, ialah ketika dia melihat keluarganya taat juga kepada Allah, dan dia berharap akan berkumpul dengan mereka semua di jannah. Maka heran ya kalau ada seorang bapak, seorang ibu yang hanya memperhatikan urusan duniawiyah anaknya tanpa memperhatikan urusan agama anaknya. Ini orang tua yang durhaka ini. Anaknya dilesin balet, dilesin piano, dilesin balet anaknya. Nabil pernah les balet? Enggak ya? Alhamdulillah. Dilesin piano, dilesin bahasa Inggris, dilesin mata-mata pelajaran buat menghadapi ujian nasional. Namun anaknya enggak pernah diperhatikan. Dimasukin TPA aja enggak. Masukin anak ke TPA itu, walaupun TPA itu wujud kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama anak. Ya, masukin anak ke TPA. Walaupun nanti ada lagi konsekuensinya, berarti mesti peduli juga. Karena ada juga orang masukin anak ke TPA sekedar supaya anaknya jangan main di rumah. Dan dia enggak peduli. Ya, enggak peduli dia. Udah, di rumah juga anaknya enggak diprogres. Mau belajar apa kayak udah ikro berapa. Ya. Dan juga seorang yang peduli sama pendidikan anaknya, tentu dia akan lebih antusias, lebih semangat, lebih jor-joran untuk urusan pendidikan agama anaknya. Bukan sebaliknya. TPA baru mahal dikit bayaran protes. Masa TPA gini doang 50.000 sebulan. Padahal anaknya tiap hari ngaji, tiap sore ngaji. Ya, dari absar sampai menjelang maghrib, bahkan ada yang sampai malam, bahkan ada yang dari siang. Tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan apa yang ada di Sabtu. Gocap 50.000 sebulan, marah-marah diprotes. Sementara dia ngelesin tadi anaknya balet lah, piano lah, les renang lah, jor-joran. Les renang itu satu kali pertemuan itu bisa 200 atau 250.000. Les renang. Ya. Dia tenang-tenang aja. Les bahasa Inggris mana ada yang sebulan 50.000? Ya. Les bahasa Inggris ada sebulan 50.000. Lah. Les matematika tanya tuh Pak Imam. Sebulan ya, apa? Sebulan mau berapa juta itu? Rame-rame maksudnya. Ya, tapi jelas ya. Nah, ini TPA baru 50.000 marah-marah. Komplain. La ilaha illallah. Ya. Nah, ini harusnya tidak demikian ini. Baik. Asani yang kedua. Al-waladu alladhi taqirru bihi al-ainu huwa al-waladu salih. Anak yang menyejukkan pandangan orang tua adalah anak yang saleh. Laisa kull waladin bi qurrati ainin. Enggak setiap anak itu menyejukkan pandangan mata. Jadi anak yang menyejukkan pandangan adalah anak yang saleh. Ya. Maka kalau ada seorang bapak ibu membanggakan anaknya karena anaknya itu IPK-nya tinggi, di sekolah ranking terus, atau sudah punya pekerjaan yang mapan, berpenghasilan yang tinggi, punya jabatan, dibangga-banggakan anaknya. Namun anaknya ternyata enggak sholat, enggak pakai hijab, tabarruj, pacaran, pakai narkoba, pergaulan bebas, enggak sholat, enggak bisa baca Quran. Itu hakikatnya orang tuanya itu semu itu. Sebenarnya dia enggak bahagia tuh kan, anaknya kayak begitu. Apalagi anak itu punya adab yang buruk, kasar sama orang tuanya. Apa yang dia mau banggain? Ya, apa yang dia mau banggain? Tapi ada itu orang tua yang enggak senang anaknya pakai hijab. Oh, itu orang tua yang durhaka. Orang tua yang enggak senang anaknya beribadah, itu orang tua yang durhaka. Dia pengen anaknya kayak dia gitu. Kufur juga kayak dia. La ilaha illallah. Ya. Dulu guru saya waktu di Idat, ya, Idat Lugoh, cerita. Beliau ya di apa namanya? Bereuni sama teman-temannya. Ya, teman-temannya itu ya kuliah ini, kuliah itu, cuma beliau yang kuliah di Timur Tengah. Ya. Terus kemudian beliau pun juga ngajarnya di pondok. Ya, penghasilannya ya pas-pasan. Dia ngeliat temennya itu bergelimang harta semua. Bawa mobil-mobil yang mahal-mahal. Ya, dia sendiri naik motor butut lah. Bawa keluarga semua. Bawa anak istri. Ternyata cuman guru saya itu yang ya, yang anaknya berhijab, istrinya berhijab, teman-temannya anak istrinya blas. Awalnya beliau sempat minder, ya namanya manusiawi ya. Waduh, yang lain bawa mobil keren-keren, aneh aja nih yang bawa motor butut. Sempat minder dikit. Tapi pas melihat itu dia bersyukur, alhamdulillah. Beliau ceritakan pada kita, jadi pelajaran. Oh. Ya. Alhamdulillah, kata beliau. Walaupun beliau juga simpati, sedih melihat teman-temannya enggak bisa ngedidik anak istrinya. Teman-temannya bergelimang harta tapi enggak bisa didik anak istrinya. Waktu sholat mereka enggak ada yang enggak sholat. Nah, itu. Ya. Jadi yang menyejukkan pandangan itu adalah anak yang soleh. Karena tidak setiap anak itu menyejukkan pandangan. Ya, bahkan tuh anak itu bisa jadi bala. Jadi bala. Udah harta dikasih buat anak, kasih sayang dari kecil buat anak. Dia mati anaknya enggak doain, cuma nungguin warisan. Berkabung 3 hari palingnya, tahlilan lah udah. Khalas habis itu enggak pernah didoain bapaknya. Ya. Enggak pernah didoain bapaknya. Dia pun juga enggak sholat. La ilaha illallah. Gagal jadi orang tua kayak gitu. Kalau kayak gitu udah mendingan gak usah jadi orang tua. Makanya kalau mau jadi orang tua itu persiapan. Nah, itu persiapan diri dulu, baru persiapan buat anak soleh. Itu apa? Cari istri yang soleh. Mempersiapkan anak soleh, persiapin dulu ibunya. Ya enggak, Ahmad. Masa mau nikah ibunya enggak ada, mau punya anak ibunya enggak ada. Mau nikah halu itu namanya. Baik. Berikutnya. Hadis ke-88. Bab itu man da'a li sahibih aniksir malahu wa waladahu. Bab doa seseorang kepada temannya ya agar memperbanyak harta dan anaknya. Ini boleh ya, doa minta harta banyak itu boleh, bukan tercela. Bahkan di dalam salat Nabi ajarkan kepada kita dalam duduk di antara dua sujud apa doanya? Rabbi ighfirli warhamni warbusni warfaqni warzuqni waghfirni warzuqni warzuqni. Nah, itu. Dan berilah rezeki kepadaku. Nah, ini juga ada hadis ini yang Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu agar harta dan anak-anaknya Anas dibanyakkan oleh Allah. Ya, berarti memiliki harta yang banyak itu enggak tercela dalam Islam. Yang tercela itu apa? Meletakkan harta tersebut di kolbu. Ya. Sahabat juga ada yang hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak. Utsman bin Affan hartanya banyak. Namun yang salah itu adalah meletakkan harta itu di kolbu. harusnya harta itu apa? Di tangan. Kalau di tangan, ketika bertentangan dengan syariat, dilepas. Syariat yang di kolbu. Tapi kalau di kolbu bertentangan dengan syariat, berat. Ya, harta triliunan, harta miliaran, ratusan juta, suruh bayar zakat 2,5% aja, berat. Ya. Namun kalau harta itu cuma di tangan, lepas. Ya, dilepas, gampang. Justru semakin lagi tercela lagi nih. Udah hartanya dikit, hartanya di kolbu. La ilaha illallah. Bahkan ada yang gak punya harta, tapi bersemayam di kolbu itu angan-angan punya harta. La ilaha illallah. Jadi yang namanya zuhud itu bukan selalu tampak dalam kekurangan. Orang kaya bisa zuhud gak? Bisa. Ya. Orang kaya zuhud gimana? Iya, hartanya bukan di kolbu, ya, di tangannya. Nah. Orang miskin bahkan gak bisa zuhud ketika hartanya yang sedikit ternyata bersemayam di kolbunya. Iya dan billah. Baik. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa ibn Ismail qal haddatsana Sulaiman ibn Al-Mughirah an Sabitin an Anasin qala, kata Anas bin Malik, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah masuk menjumpai Nabi sallallahu pada suatu hari, wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati, dan tidak ada pada saat itu kecuali aku, ibuku dan bibiku. Bibi yaitu saudari dari ibunya, namanya Ummu Haram. Idza qala alaina fa qala lana, ketika itu beliau masuk menjumpai kami, kemudian beliau berkata kepada kami, yaitu kepada Anas, ibunya Anas dan bibinya Anas, ala usalli bikum, ya, apakah saya salat bersama kalian? Ini salat sunnah waktu itu. Wa dzaaka fi ghairi waqti shalah. Waktu itu bukan waktu salat wajib. Artinya salat sunnah. Ya, mungkin dia salat duha. Boleh jadi di sini salat duha berjamaah. Summa da'alana ahlal bait bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian beliau mendoakan kepada kami, yaitu keluarga kami, dengan segala kebaikan dari kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat ummi, maka ibuku berkata, Ummu Sulaim. Ya, kata Anas bin Malik, ibuku berkata, ya Rasulullah, khudaimuka. Ya, khudaim itu tasgir dari khadim, pelayan. Wahai Rasulullah, pelayan kecilmu ini, Anas bin Malik. Karena ibunya Anas bin Malik yang menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW sebagai khadim beliau. Ini bukan sebagai budak ya, sebagai khadim, pelayan. Ya, udzubillah lah, wahai Rasulullah, doakanlah kebaikan untuk dia. Pada Ali bikuli khairin, kata Anas bin Malik, maka Rasulullah SAW mendoakanku dengan segala kebaikan. Karena fi akhiri doaihi, dan di akhir-akhir doa beliau, an qala, beliau berdoa kepada untuk Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu, ya Allah, perbanyaklah harta dan anak orang ini, anaknya dia, yaitu Anas bin Malik, wa barik lahu, dan berkahilah dia. Doa di Nabi dikabulkan gak? Dikabulkan. Sampai Anas bin Malik punya anak itu ratusan. Ya. Banyak anaknya. Ya. Banyak anaknya itu dari tentu istrinya gak satu. Kalau kayak Pak Hadi gak mungkin kayak Anas bin Malik ini. Karena beliau istrinya semata wayang saja. Ya. Satu dan selamanya. Gitu ya, enggak ya? Tunggu tanggal mainnya, kata Pak Hadi. Nah, ya. Nah. Sampai mana tadi? Hah? Anas bin Malik, ya, tentu istrinya itu. Beliau poligami dan beliau punya budak banyak. Ya. Ya. Lihat syarhul kalimat khudaimuka sugira, kalimat khadim ini ditasgir. Tasgir itu ya dibuat kalimatnya jadi kecil. Misalkan kita ini sebuah kitab, buku, kitab kecil, buku kecil, bahasanya udah bukan kitab lagi dalam bahasa Arab, tapi khutaib. Ya. Misalkan ya seorang pelajar, penuntut ilmu namanya talib. Ya, kalau ditasgir penuntut ilmu kecil, murid yang masih pemula, yang masih kecil, bukan talib tapi tuailib. Nah itu. Kalau kita kan ini buku. Kalau buku kecil, ya buku kecil. Nah, kalau dalam bahasa Arab kalimatnya bukan begitu. Bukan kitabun sogir, bukan, tapi kutaib. Nah, ditasgir namanya. Ya. Ditasgir. Nah, kalimat khadim ini ditasgir talattufan wa talaban. Ini dalam rang. Ya, ini karena bersikap lembut, kasih sayang kepada Anas bin Malik. Wa talaban limazizi syafaqah li sigarihi. Dan juga karena menginginkan adanya tambahan kasih sayang kepada anaknya tadi, lisigorihi, karena anak itu masih kecil, ya. La tahqiran, disebutkan itu dalam bentuk tasgir, bukan dalam rangka meremehkan, gitu. Fikul hadis, apa sih kandungan hadis ini? Al awal hada min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam id ajaballahu du'aahu. Ini diantara tanda-tanda kenabian Nabi SAW ketika beliau, ya, ketika Allah mengabulkan doa beliau. Akhirnya Anas bin Malik banyak harta dan anak-anaknya diberkahi. Jadi boleh ya, ya. Jadi enggak terlarang itu, orang Islam itu punya harta banyak itu enggak terlarang. Bahkan yang namanya dakwah itu juga membutuhkan harta. Ya, namanya dakwah membutuhkan harta. Betul, dakwah itu tanpa harta bisa, iya. Tapi akan semakin lebih mudah dengan adanya harta. Makanya harta yang paling bermanfaat itu apa? Harta yang mendekatkan diri kepada Allah. Untuk dakwah, ya, untuk membantu orang-orang yang susah. Nah. Jadi antum jangan khawatir jadi orang kaya. Yang khawatir itu tadi, kalau hartanya itu bersemayam di kolbu, gitu. Jadi boleh dong jadi orang kaya, boleh, ya. Dan niatkan itu untuk menolong agama Allah. Dan kita pun, ya, nggak boleh iri dengan kekayaan orang kecuali kekayaan tersebut digunakan, ya, oleh orang tersebut untuk dia sedekahkan di jalan Allah. Tapi kalau ada orang kaya yang enggak sedekahin harta jalan Allah, terutama harta orang-orang kafir, ngapain iri kepada mereka? Kita ngiri gitu sama Lim Siluyong. Ya, tahu enggak Lim Siluyongnya? Enggak tahu, Pak Harto aja antum enggak tahu apalagi Lim Siluyong. Nah, kita ngiri sama siapa itu? Si Haritanu itu. Orang kaya. Ya, siapa Haritanu? Ahmad. Enggak ada yang tahu. Gak apa-apa kalau gak tahu itu mah. Yang penting antum tahu Anas bin Malik. Anas bin Malik tadi siapa? Siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Mantap. Nah. Gak apa-apa kita gak kenal orang-orang itu. Ya. Yang penting antum tahu sahabat dan keutamaannya. Ya. Nah. Gak usah ngiri sama harta orang-orang kafir. Mereka gak ada zakat, gak ada sedekah. Ya. Zakat pun gak sah. Gitu, karena nggak berislam, nggak usah ngiri. Kita ngiri itu sama orang yang punya harta, yang kita tahu diinfakkan harta di jalan Allah. Nah itu baru tuh ngiri itu namanya ghibtah, boleh itu. Kalau selain dari itu haram, nggak boleh, nggak boleh. Nah, mana lagi tadi? Fihi talabu du'a'i min ahlil khair wa salah. Dalam hadis ini bolehnya minta doa kepada orang yang baik, orang yang soleh, itu boleh. Sebagaimana Anas, ibunya Anas bin Malik minta doa kepada Nabi. Ini tawasul yang boleh. Ya. Saya datang pada antum, ya akhi doain saya dong. Doain kebaikan, itu boleh. Yang enggak boleh itu doa, ya. Minta doa kepada orang yang telah mati. Ya. Wahai Mbah Priuk, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, doain saya. Beliau udah mati. Enggak boleh. Itu tawasul yang mamnu. Syirik. Ya. Nah, asalis yang ketiga, jawazud du'a bikulil mal wal walad ma'al barakati fihima. Bolehnya mendoakan. Nah ini. Jawazud du'a bi kasratil mali wal waladi ma'al barakati fi qabfihima. Bolehnya doa doa supaya banyak harta, banyak anak dengan keberkahan pada keduanya. Berarti kalau kita mau berdoa, ya Allah perbanyaklah harta dan anakku, boleh gak? Boleh. Doanya gimana? Allahumma barik, ya kan ini ya, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li, gitu. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li, ya, wa barik li fihima, boleh begitu. Ya Allah perbanyaklah hartaku dan anak-anakku dan berkahilah aku pada keduanya, pada harta dan anak-anakku. Itu boleh. Ya. Kan Nabi mendoakan Allahumma aksir malahu wa waladahu. Kalau doa buat kita, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li. Boleh. Namun ingat ya, tujuan kita punya harta banyak kalau kita memang pengen punya harta banyak. Karena juga ada orang yang enggak pengen punya harta karena dia tahu dia lemah kalau dia ada harta. Ya. Kita niatkan kalau kita pengen punya harta dan kalau Allah takdirkan harta itu, kita niatkan untuk menolong agama Allah. Karena banyak dakwah yang terseok-seok, banyak kaum muslimin yang susah. Ya. Banyak kaum muslim yang tertimpa bencana, yang salah satu solusinya adalah donasi harta kita. Nah, kita niatkan untuk begitu. Bukan untuk menuntaskan ambisi, pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli itu. Ya, pengen beli ini, beli itu boleh enggak? Boleh, sesuai kebutuhan. Ya. Sesuai kebutuhan. Ya. Boleh. Saya pengen beli rumah. Ya, kalau saya menikah nanti biar enggak jadi kontraktor. Atau kontraktor, boleh. Ya. Boleh. Nah. Antum apa doa seperti itu? Apa namanya? Tujuannya seperti itu enggak apa-apa. Enggak dilarang. Kalau dilarang, mana dalil yang melarang gitu? Saya pengen beli motor nanti supaya nanti saya gampang aktivitas. Boleh. Niat gitu. Namun itu tentunya itu mengikuti niat kita yang pertama dan utama, yaitu apa? Ya, diinfakkan di jalan Allah. Kalau memang pengen punya harta. Mubarok. Mau jadi orang susah apa jadi orang kaya nanti? Kalau udah gede. Hah? Jadi juragan. Hah? Sederhana, masya Allah. Mau jadi orang yang sederhana aja. Ada orang yang seperti itu. Ya. Yang pengennya yang biasa-biasa gini-gini aja lah. Karena tahu kalau punya banyak harta nanti seperti Korun. Dia tahu kapasitas diri dia. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang ingin banyak harta, dia ingin menolong agama Allah. Ada juga. Ya. Jangan salahin dua-duanya. Jangan salahin dulu. Oh, kok antum kamu kaya sih? Ya, dia tahu keadaan dia, kebutuhan dia. Ada orang saya pengen kaya, jangan dicela juga. Hisapnya ntar banyak loh. Dia niatnya itu bagus loh. Niatnya apa? Ingin menolong agama Allah dengan harta. Ya, lihat sekarang. Kayak kita lagi kere kayak gini nih. Ada dakwah terseok-seok, kita bisa apa selain doa doang? Ya. Sementara mereka butuh bantuan yang real, yang konkret juga. Betul, mereka butuh doa kita. Namun mereka juga butuh bantuan yang real, dakwah terseok-seok. Ada kaum muslimin di pedalaman yang jalan menuju masjid berkilo-kilo, jalannya lumpur. Ya, berarti butuh jalan ya. Ada kaum muslimin yang kampungnya satu kampung kekurangan air bersih. Berarti butuh sumbangan, ya. Ini juga lihat ada pondok yang pondoknya terseok-seok. Nah, ada anak-anak yatim. Nah, itu juga butuh. Makanya umat itu juga mesti ada perannya dalam bidang ekonomi untuk agama ini. ya. Membangun ekonomi umat itu juga bagus untuk dakwah. Taib. Arabi yang keempat, fihi bayanu fadli Anasin radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis ini juga terdapat keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Berikutnya hadis 89, babul walidati rahimatun. Bab bahwasanya para ibu adalah orang-orang yang penyayang. Ini enggak perlu disangsikan lagi ya. Bukan cuman mukmin, kafir aja mengakui. Dan berbakti kepada orang tua adalah amalan fitrah yang ada pada manusia, seluruh manusia. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Masruq At-Turaifi menyebutkan di Risalah Syamiyah bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua atau merahmati anak, menyayangi anak, itu amalan fitrah yang ada pada seluruh makhluk, bahkan yang ada seluruh makhluk menyayangi anak. Singa menyayangi anaknya. Singa itu galak sama yang lain, tapi sama anaknya sayang. Burung elang, burung-burung, dia ngambilin makanan, dikumpulin di paruhnya, enggak dia telan, diterbang ke sarangnya, dia kasih buat anaknya. Kan kayak burung enggak menyusui. Ya, menyusui gimana? Terus anaknya makannya gimana? Anaknya masih piyik. Tahu piyik? Bayi burung itu namanya piyik. Ya. Kalau tukang main burung tahu itu. Saya juga dulu juga main burung ya, burung dara. Tahu juga. Anaknya masih piyik. Ya. Terus gimana ngasih makannya? Ibunya, kalau burung dara bahkan bapaknya. Induknya itu apa namanya? Cari makan. Cari makan, nanti kalau bahasa kita dulu di kampung saya di Matraman, anaknya tuh diloloin, apa tuh istilahnya? Dikasih makan dari paruh ke paruh, bahasa anak Matraman dulu diloloin. Itu bahasa Indonesianya apa tuh? Nah, itulah, ya, dioper dari mulut ke mulut. Nah. Ya. Nah, mana lagi tadi? Kata Imam Al-Bukhari haddatsana Muslim. Oh, di jam 6 ya. Ibnu Ibrahim. Qala haddatsana Ibnu Fudalata qala haddatsana Baqar ibn Abdullah Al-Muzani an Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, ja'at imra'atun ila Aisyata. Ada seorang wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa a'tayatha Aisyatu salasata maratin. Maka Aisyah ketika orang tadi datang, dia tentunya minta sedekah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan wanita tadi 3 butir kurma. Ya, 3 butir kurma. Namun wanita ini membawa 2 anaknya. 3 butir kurma berarti atu-atu ya. Anaknya atu-atu, ibunya ini 1 pas. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Ya, wanita ini memberikan 1 butir kurma kepada masing-masing anaknya. Wa amsakat li nafsiha tamratan. Wanita ini pun menahan 1 kurma, disisain 1 kurma untuk diri dia. Fa akala ya sibyan. Fa akala sibyani at-tamratain. 2 anaknya telah memakan 2 butir kurma. Wa nadhara ila ummihima. Namun ternyata 2 anaknya setelah makan ngelihat ke ibunya. Ngelihat ke mana? Ngelihat kurma yang ada di emaknya. Mau lagi dong, gitu kan. Ibunya tahu, akhirnya fa'amadat ila tamrah. Ya, ibunya itu membagi ya, membagi tamrah tadi, 1 butir kurma tadi, fasyaqqatha. Dia pecah, dia bagi 2. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin. Diberikan ya, 1/2 kurma kepada masing-masing anaknya. Anaknya dapat 1/2 lagi, 1/2 lagi. Jadi anaknya 1/2, 1/2, ibunya 0. Ya. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang. Fa akhbarathu Aisyatu. Aisyah mengabarkan kepada Nabi peristiwa tadi. Faqal, maka Aisyah kan heran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yujibuki min dzalik?" Apa memangnya apa yang membuat kamu heran kayak gitu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu hal yang lumrah gitu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha. Ya. Sobiyaiha. Sungguh Allah telah merahmati wanita tadi karena dia berkasih sayang kepada dua anaknya. Masya Allah. Ya, ibu emang begitu. Ya. Sampai-sampai ada quote ya. Seorang ibu bisa mengasuh 10 anak. Namun 10 anak belum tentu bisa mengasuh satu ibu. Namun ayah bisa mengayomi 4 ibu. Itu kuat dari sana, bukan dari saya ya. Ntar dibilang dari saya lagi. Itu ada kuat itu jauh dari mana itu? Ya. Ntar dari anak lagi dibilangnya. Ntar ditulis lagi. Oh, Abu Hanifah ya. Eh, itu bukan anak. Itu katanya sih begitu. Ya, ya Rizky ya, kok ketawanya geli banget antum kayaknya. Ya. Pasa mana ngerti kayak begini. Ngerti gak Pasa? Oh paham juga. Insyaallah. Oh jadi udah balik ya. Ya. Mubarak udah balik, Mubarak. Bapaknya enggak ada, tenang aja. Udah balik. Hah? Udah balik? Enggak tahu. Usia berapa Mubarak? Hah? 13. Enggak tahu. Ada tes kebalikan enggak? Aduh. Ya, mana tadi? Ya, fikul hadis. Al-awwal, jawazu su'alil muhtajina wal mankubina li saddi hajatihim. Yang pertama, bolehnya meminta bagi orang yang membutuhkan. Kan tadi wanita tadi meminta ya. Dia boleh kalau memang butuh. Wal mankubin. Mankubin itu maksudnya al-musab binakbah. Orang yang tertimpa musibah. Ya. Mankubin al-musabu binakbatin. Nakbah itu musibah. Orang yang tertimpa musibah. Ya. Maka orang yang tertimpa musibah, orang yang tertimpa sedekah, orang yang sangat membutuhkan, itu boleh dia meminta. Lisat dihajatihim. Untuk menutup hajatnya. Ya. Asani yang kedua, sakhau Aisyata, kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha, liannaha asarat bima wujida indaha. Karena beliau asarat, asarat itu asara yusiru isar, memprioritaskan. Ya. Memprioritaskan orang lain, itu maknanya isar. Karena Aisyah itu lebih mengisar, lebih memprioritaskan orang lain, bima wujida indah, dengan apa yang beliau dapati dari situ. Padahal Aisyah itu cuma punya 3 butir kurma. Ada orang yang datang minta-minta, ya udah dia kasih. Nah, oh mungkin di kulkasnya ada lagi stok, nggak ada ya ikhwah. Ya, istri-istri Nabi itu begitu. Ya. Istri-istri Nabi itu dalam Sahih Bukhari disebutkan enggak nyala api di dapur istri-istri Nabi sebulan atau dua bulan. Enggak ngebul dapurnya. Artinya enggak ada yang dimasak. Fakir. Kita telah bacakan waktu itu di kitab sirah kita ya, Tahdhibus Sirah, kisah tersebut. Ya. Kalau zaman sekarang udah teriak itu istri-istrinya. Teriak. Seminggu aja gak ngebul, teriak. Baru-baru seminggu, sehari, teriak itu. Ini dua bulan. Sekalinya ada kurma, ada. Ada yang minta-minta, disedekahin sama Aisyah. Ini sahoknya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi istri-istri Nabi memang begitu. Bahkan yang lebih ajibnya lagi, Nabi itu bukan yang gak ada. Ada. Beliau kalau ada, beliau sedekahkan. Sedekahnya Nabi itu gak tanggung-tanggung. Makanya disebutkan Nabi SAW adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Ya. Setelah perang Hunain, ada orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, Nabi bukan mungkin gak kenal. Nabi sedekahin. Sedekahin gak tanggung-tanggung. Hewan ternak sejauh mata memandang, satu pegunungan nih buat kamu. Dikasih emas berkilo-kilo nih buat kamu. Abu Sufyan baru masuk Islam, dikasih sama Nabi harta yang banyak, emas. Abu Sufyan minta buat anak saya Rasul, dikasih lagi. Rasul pulang kosong. Nah, kalau antum lihat ada orang dermawan, donasi 10 miliar, dia punya harta masih 100 miliar. Atau 1 triliun. Atau puluhan triliun. Itu biasa. Tapi kalau orang punya 1 triliun, dia sumbangin semua. Habis itu dia pulang kosong. Itu Rasulullah SAW. Dan sahabat beliau Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu. Dia bawa semua hartanya. Ketika perang Tabuk. Apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Habis. Abu Bakar Siddiq nyontoh Rasulullah SAW. Nah, itu. Habis itu, dapur di rumah ngebul. Istri gimana gak senep itu? Iya gak? Ya? Kalau istri, ya gak usah neko-neko. Istri saya lah gitu. Gak usah istri Pak Hadi. Ya. Istri saya lah. Itu pasti apa? Kemungkinan gitu ya. Oh, ngambek. Sisain sedikit, masa sedekain semua gitu. Saya pun juga belum sampai level kayak gitu. Ya. Nah ini istri-istri bukan satu istri. Semua istri-istri Rasulullah SAW begitu. Makanya kalau zaman sekarang ada yang poligami terus kesusahan, jangan dibully. Kalau yang susah sedikit antum bully, gimana cobanya antum hadir di masa Rasulullah SAW? Antum duluan yang ngebully Rasulullah. Na'udzubillah, biar murtad sekalian. Membully Rasulullah SAW. Apaan tuh? Poligami istri banyak. Dapurnya gak ngebul 2 bulan. La ilaha illallah. Ada orang zaman sekarang poligami. Gak sanggup bayaran anak sekolah. Dibully. Oh, poligami bisa. Bayar anak sekolah gak bisa. Saya pernah dengar kayak gitu. Ini orang ini gimana ini kalau dihadepin, kalau dia hidup di masa Rasulullah SAW. Dia duluan yang membuli Rasulullah nih. Yang membuli sahabat. Sahabat miskin-miskin, poligami juga. Itu kan sahabat. Ya udah, tak kan inti kasus ngebullying itu karena kurang kan terus poligami. Berarti ainul masalah, pokok masalahnya adalah pada kekurangan. Coba lebih kurang mana? Temanmu yang kamu bully karena susah tapi poligami, atau sahabat atau Rasulullah? Mana yang lebih susah? Siapa mana yang lebih susah? Rasul enggak ngebul 2 bulan. La ilaha illallah. Nah ini ya, makanya jangan serampangan bersikap dalam hal ini. Kita berkaca dari kisah ini. Taib. As-salis, yanbagi lil mutasaddiqi ayatasaddaqa bima tayassara lahu qalla aw katsura. Sepatutnya lil mutasaddiq, bagi orang yang bersedekah, ayatasaddaqa, ketika dia bersedekah, bima tayassara lah, itu yang mudah aja buat dia, apa yang dia punya. Qalla aw katsura, apakah sedikit atau banyak. Arabi jawazu dzikril ma'ruf in lam yakun ala wajhil fakhri wal manni. Ya, yang keempat, jawazu dzikril ma'ruf, bolehnya menyebut kebaikan. Kan Aisyah tadi sedekah, kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW, itu ya? Ya. Ini boleh. Selama bukan ingin berbangga-bangga. Apalagi riya. Ya, dan manni. Al-man itu mengungkit-ungkit kebaikan. Selama bukan dalam rangka berbangga dengan kebaikan atau mengungkit-ungkit kebaikan, itu boleh menyebut kebaikan. Ya. Pak Ustadz, saya mau tanya, dulu saya pernah sedekah, tapi sedekah saya ternyata orang itu gak sholat, itu gimana ya? Nah, gak apa-apa tanya kayak gitu. Jangan Ustadznya bilang, oh bantu pria, udah sedekah-sedekah aja gak usah cerita. Lah, dia kan mau nanya, sehukum sedekah ke orang yang ternyata gak sholat itu gimana? Bukannya dalam rangka mau berbangga-bangga. Nah, yang seperti ini boleh. Ya, kecuali dibilang saya dulu itu masjid alasan kalau enggak ada aneh. Emangnya antum ngapain dulu? Aneh ada aja dulu di situ. Enggak boleh di gitu ngungkit-ngungkit. Aneh dulu tuh. Yang ngapain? Yang ngeliatin gitu. Aneh dulu yang sumbang yang la ilaha illallah. Itu enggak boleh. Ya. Kecuali ketika dicebutin dulu saya waktu bangun masjid ini, ya ini listriknya segini, itu boleh sebagai info karena memang diperlukan informasi tadi, ya nggak masalah. Semoga Allah jaga niat dia, gitu. Dan juga kalau ada orang yang cerita kebaikannya, kita ambil istimal yang paling bagus, yaitu ini. Oh berarti dia sedang dalam rangka, ya, menceritakan kebaikannya, ingin diambil pelajaran buat dia sendiri atau buat kita. Kalau buat kita berarti dia ingin memotivasi kita. Kalau buat dia ingin menggali hukum bagaimana keadaan seperti ini. Paham gak sini? Jadi kalau ada orang yang ceritain kebaikan, kebaikan dia sendiri, jangan langsung kita ponis, wah ria nih, ria lu. Enggak, jangan begitu. Baik, al-khamis yang terakhirnya. Innallaha la yarhamu illa ibadahu arhamaa. Sesungguhnya Allah tidak merahmati kecuali hamba-hambanya yang penyayang. Nanti ada bab ya, bab ma la yarham la yurham. Bab barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.